من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Falam alif Habibullah Ta'ala wa zakara qadhi wajhan, dan sangat telah menyebutkan dalam satu sisi annal qatila immati yuktalu haddan, sesungguhnya si pembunuh pemimpin ini dia dibunuh karena had, terkena hukum had, yaitu sebagai seorang pemberontak. Li'anna fasaduhu 'am, karena kerusakan orang ini akan menyeluruh. Bagaimana kalau seorang pemimpin kemudian terbunuh? Kemudian siapa yang pimpin lagi? Bisa jadi tidak sebaik seperti pemimpin yang dibunuh, dan tentunya akan menimbulkan banyak kekacauan. Bagaimana kalau masing-masing kelompok, masing-masing orang kemudian ingin menjadi pemimpin, akhirnya saling apa? Akhirnya saling bentrok antara satu dengan lain dalam rangka apa? Memperebutkan kepemimpinan. Ini berbahaya ya seperti ini. Sehingga si pembunuh para pemimpin ini benar-benar apa? Mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, yang sangat meluas dan sangat umum, sehingga dia terkena hukum had sebagai seorang pemberontak. Wa qala al-'alama Ibnu al-Qayyim 'ala qisatil 'uraniyyin, dan telah berkata al-'alama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kisah Uraniyyin. Uraniyyin adalah orang-orang yang suatu suku yang dia orang miskin dari Bani Mujlid, datang ke Madinah dalam keadaan kemudian terkena sakit demam, kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi unta-unta, sebagai unta-unta zakat yang dikembalikan oleh seorang sahabat untuk meminum air kencing unta sebagai obat. Dan juga disuruh untuk meminum susu unta tersebut. Maka tatkala orang-orang Uraniyyin melihat seperti itu, kesempatan penjaganya cuma berapa orang, atau tadi lah. Dan kaum ini adalah kaum perampok, ternyata kaum perampok. Akhirnya kaum Uron ini membunuh si pengembala dengan dipotong tangannya, potong kakinya belahan, kemudian dicukil matanya. Kemudian setelah itu apa? Unta-untanya digelandang, dirampas, bawa lari. Maka tatkala laporan ini datang kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan orang-orang Quraisy, maka mengutus para sahabat untuk mengejar kaum tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya tertangkap mereka gerombolan. Akhirnya mereka ditangkap, kemudian dikisos, dijatuhi hukuman sebagaimana perbuatan mereka aniaya si penggembala tersebut. Dengan apa? Dipotong kaki, tangan yang bersembelahan. Bersembelahan itu kalau yang dipotong tangan kiri, kalau yang kanan, yang kaki, kaki kanan. Kemudian dicongkel matanya, kemudian dibiarkan mereka sampai mati, sampai mereka minta-minta air karena kehausan, kepanasan, di terik panas tidak diberikan, sampai mati mereka. Begitu juga mereka memperlakukan pengembala tersebut sebagaimana yang diperbuat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan inna qatlal ghilah yujibu qatl qatil haddan. Sesungguhnya pembunuhan secara ghilah yaitu tipu daya, itu tendensinya tipu daya, maka wajib si pembunuh tersebut dibunuh sebagai had, hukum had, hukum pidana. Bala yuskituhul afu, dan tidak bisa digugurkan dengan diberikan maaf. Wala tu'tabaru fihil mukafa'atu, dan juga tidak bisa dibayar, dibalas dengan balasan diat. Wa hadza madhhabun ahlul Madinah, dan ini adalah mazhab ahlul Madinah. Wa haddul wajhain fi madhhabi Ahmad akhtaruhu syaikhuna wa afta bihi rahimahullah. Dan salah satu dari sisi dua dari mazhab Imam Ahmad, dan juga yang telah dipilih oleh syaikhuna, Syekhnya Syekh Shalih Fauzan, dan juga telah berfatwa Syekh beliau dengan ini rahimahullah. Intaha, selesai dari perkataan al-alamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif hafizullah ta'ala wala yastahiqqu waliyul qatil atas illa fi tawafuri syuruti arba'ah, dan wali yang terbunuh ini tidak bisa menuntut qisas kecuali terpenuhi empat syarat. Ahaduha salah satunya Ismatul Maqtul. Orang yang terbunuh tersebut memang darahnya terlindungi, terjaga. Bi Allah yakuna mahdarud dam, yaitu darahnya yang tidak halal untuk ditumpahkan. Darah si pembunuh, si terbunuh tersebut memang yang tidak halal untuk ditumpahkan. Li anna qisasa syara'an, loh pe lah kena dima, karena kisah tentunya suatu syariat dalam rangka untuk menjaga darah. Wa mahdarud dam ghairu muhiqun, sedangkan darah yang halal untuk ditumpahkan, berarti ini dia tidak, bukan darah yang berhak untuk ditumpahkan. Fala qatal muslimu kafiran harbiyan aw murtaddan qabla taubatihi aw qatal zaniyan lam yatmanhu bi qisasin wala diyatin lakinnahu yu'zar li ihtiyatihi 'alal hakim. Kalau seandainya ada seorang muslim membunuh seorang kafir, yang kafir tersebut memang kafir harbi, kafir, seorang kafir yang memerangi muslimin, atau seorang muslim yang membunuh seorang murtad keluar dari Islam, kemudian sebelum dia tobat dari murtadnya kemudian dibunuh, atau seorang muslim membunuh pezina, seorang pezina, maka si pembunuh tersebut tidak bisa dijatuhi kisos, hukum kisos, dan juga tidak bisa dituntut diat, karena orang yang terbunuh ini apa? Orang-orang yang memang apa? Darahnya halal untuk ditumpahkan. Kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, ini halal darahnya, bukan darah yang dilindungi. Atau seorang murtad, murtad ini pada dasarnya juga halal darahnya. Atau pezina, sehingga seorang yang membunuh orang-orang seperti ini tidak bisa dituntut kisas dan juga tidak dituntut untuk membayar diat. Mungkin ini yang dimaksud yang sudah menikah. Karena kalau yang belum menikah ini dicera. Walaupun bisa jadi setelah didera bisa mati juga, ya, bisa kemungkinan, tapi bisa kemungkinan juga enggak juga. Jadi akhirnya apa? Akan tetapi seorang muslim yang membunuh orang-orang tadi dihukum. Karena apa? Karena apa namanya, melancangi hakim. Kalau kita apa namanya, main hakim sendiri, bukan dari keputusan hukum hakim, seorang hakim, atau bukan orang yang memang berhak untuk menjatuhi hukuman, kecuali kalau memang dia apa, petugas, petugas yang di tunjuk oleh negara untuk melaksanakan hukuman tersebut, sehingga orang tersebut dihukum. Sehingga si wali tidak bisa menuntut, ya kan? Wah, kisos, harus kisos ini. Wali yang pas, walinya seorang kafir yang memusuhi muslim, memerangi muslim, atau walinya seorang murtad, walinya seorang pezina. Asani yang kedua, ayyaku nalqatilu balighon akilan. Yang kedua, si pembunuh orang yang sudah balig dan orang yang berakal. Li'anna al-qisasa mughobatun mughallazatun, karena qisas adalah hukuman yang berat. La yajuzu iqa'uha 'ala as-saghiri wal majnun. Tidak boleh kisos tersebut ditimpakan, diberikan kepada seorang anak kecil dan juga orang gila. Li'adami wujudil qasdi minhuma, karena anak kecil yang belum akalnya sempurna, ya, namanya anak kecil ya, akalnya belum sempurna. Ya apa? Tidak adanya tujuan atau tidak adanya maksud untuk membunuh. Maksudnya anak kecil yang belum balig, belum sempurna akalnya. Auli annahu laisa lahuma maqsudun sahih, atau memang anak kecil atau seorang yang gila tersebut memang apa, tidak ada maksud yang benar dalam membunuhnya, kan? Orang gila misalnya lepas dari mana, misalnya dari kelangkeng atau dari karantina, tahu-tahu apa, lepas ketemu orang langsung membunuhnya, kan? Namanya orang gila. Sehingga masih wali yang terbunuh tersebut tidak bisa menuntut si pembunuh di kisos. Liqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin. Catatan pena ini diangkat dari tiga, anin na'im hatta yastiqid. Yastiqid. Seorang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur misalnya, kan, tidur benar-benar tidur, ya kan, bukan berlagak tidur, tidur kemudian dia mimpi misalnya, atau terbawa mimpi, akhirnya dia ngambil apa, pisau misalnya, kan, kemudian bunuh orang, setelah bunuh dia jalan lagi, tidur lagi misalnya. Benar-benar dia setelah itu bangun dan tidak tahu dan tidak sadar kalau dia telah membunuh misalnya. Dan ini tentunya ini dicari lebih lanjut dan lebih detail. Yang jelas ini apa? Hadisnya, pena catatan, catatan pena terangkat dari tiga orang, yaitu seorang yang tidur sampai dia bangun, dan dari seorang bayi atau anak kecil sampai dia balig, dan dari majnun atau dari orang gila sampai yafiq. sampai sembuh. Ada pernah kejadian orang tidur bunuh orang? Pernah dengar? Orang tidur bunuh orang? Jarang ya? Belum ya? Kalau anak kecil? Kalau orang gila sudah ya, orang gila duniawi ya. Maka si wali tidak bisa menuntut si pelaku dikisos. Qala al-Imam Al-Muwafiquddin Ibnu Qudamah rahimahullah, la khilafa baina ahli ilmi fi annahu la kisasa ala sabi wa la majnun wa kadzalika qulu za'il aqli bi sababi yu'dharu bihi kana'im wal mughma alaih. Tidak ada perbedaan dari kalangan ahli ini, dari kalangan para ulama, bahwasanya kisah tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dituntut kepada si pembunuh yang masih anak kecil, belum baligh, dan juga orang gila. Begitu juga setiap orang yang akalnya hilang akal. Maka dengan sebab tersebut, yuk dari bihi, maka dia diberi uzur. Karena embal mukma alaih, seperti seorang yang tidur dan mukma alaih, orang pingsan. Kalau orang pingsan bisa membunuh enggak? Kalau hilang akal karena minum khamr ini mungkin ada pembahasan khusus nih. Tapi di sini enggak dibahas. Dia mau membunuh orang tapi enggak tegel ya kan. Akhirnya apa? Minum khamr dulu biar apa? Biar tegel membunuh ya kan. Ini kasusnya lain lagi. Syaratus salis, syarat yang ketiga, al-mukafa'atu bainal maktuli wa qatilihi khalat jinayatihi. Bi ayyi sawihi fid din wal khuriyah war riq. Fala yakunal qatil afdalu minal maktul fi islamin aw khuriyatin. Antara si pembunuh dan yang terbunuh, atau antara yang terbunuh dengan si pembunuh, ini dalam satu status atau satu sepadat atau satu level, yaitu sama-sama satu agama, sama-sama si pembunuh yang terbunuh suatu agama, dan juga si pembunuh yang terbunuh ini sama-sama merdeka, atau si pembunuh dan yang membunuh ini sama-sama satu budak, sama-sama budak, maka kisah tidak bisa ditegakkan tatkala si pembunuh ini lebih derajatnya lebih tinggi daripada orang yang terbunuh seperti karena keislaman atau karena merdeka. Misalnya seorang muslim ya, seorang muslim membunuh seorang kafir ya. Berarti apa nih? Berbeda ya kan? Berbeda derajatnya. Si pembunuh muslim yang terbunuh kafir, maka muslim ini tidak bisa dituntut dikisos karena berbeda apa? Berbeda agama. Atau si pembunuh ini merdeka, si pembunuh orang merdeka membunuh seorang budak, membunuh seorang budak, maka ini juga tidak bisa dikisos si pembunuhnya karena berbeda derajat. Fala yuktalu muslimu bikafirin, maka seorang muslim tidak dibunuh atau tidak dikisos karena membunuh seorang kafir. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, la yuktalu muslimu bikafirin, seorang muslim tidak bisa dibunuh atau tidak bisa dikisos karena membunuh seorang kafir. Dan juga wala yuktalu harran bi abdin, dan tidak bisa dibunuh atau tidak bisa dikisos seorang merdeka karena membunuh seorang budak. Lima rawahu Ahmad an Ali radhiyallahu anhu min as-sunnati alla yuktalu harran bi abdin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia menyatakan dan termasuk dari sunnah, termasuk dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang merdeka ini tidak bisa dibunuh dengan kisos karena membunuh seorang budak. Walianna al-majna alaihi idza lam yakun musawiyan lil qatil fima dzukir kana akhadahu bihi akhdan ka'aksari minal haqqi, karena seorang yang terbunuh tentunya tidak sama, tidak bisa disamakan dengan si pembunuh tersebut sebagaimana yang disebutkan. Dan apabila si pembunuh ini kemudian ditimpakan kisos, maka berarti dia menimpakan sesuatu yang lebih besar dari haknya, menimpakan sesuatu yang lebih besar dari haknya. Thank you. Wala yu'sarul at-tafadul bainal jani wal majni alaihi fi ghairi ma dzikir. Dan di sana tidak ada pengaruh dengan adanya perbedaan antara pembunuh dan orang yang terbunuh selain apa yang disebutkan. Fayuqtalu jamilu bidamim. Seorang pembunuh yang ganteng ini tetap apa? Bisa terkena hukum kisos dengan membunuh orang yang jelek rupanya. Sama-sama apa? Asal sama-sama merdeka ya. Maka yang seperti ini tidak ada apa? Tidak ada pengaruh perbedaan tersebut. Si pembunuh ganteng membunuh orang yang jelek rupanya, maka tetap kena kisos. Wasyari bididdihi. Seorang pembunuh ini seorang mulia, membunuh seorang yang tidak mulia, orang yang biasa, atau seorang yang tidak punya wibawa misalnya, tetap dia bisa terkena tuntutan kisos. Wal kabiru bisogir. Seorang yang besar membunuh anak kecil tetap bisa terkena hukum kisos. Yang penting apa? Sama-sama merdeka. Bayuk tazakal berunsa. Seorang laki-laki membunuh seorang perempuan juga bisa dituntut hukum kisos. Wasrafihu bil majnuni wal maktuh. Dan yang sahih seorang laki-laki bisa terkena tuntutan kisos bila dia membunuh seorang gila tapi merdeka, atau membunuh seorang yang safi. Safi itu orang yang idiot, yang kurang akal, tapi dia merdeka, tetap bisa terkena hukum tuntutan kisos oleh wali si terbunuh. Di umimi kali ta'ala sebagaimana keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Surat Al-Ma'idah ayat 45. Dan telah kami tetapkan atas mereka yaitu kisos jiwa dengan jiwa. Waqalu ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 178, al-khurru bil khurri. Merdeka dengan orang merdeka. Merdeka membunuh seorang merdeka. Maka terkena hukum kisos. Asyaratul Rabi, syarat yang keempat, adamul wiladati, tidak ada kaitan kelahiran. Bi alla yakuna al-maktulu waladan liqatil, yaitu seorang yang terbunuh ini bukan anaknya seorang yang membunuh. Seorang bapak membunuh anak misalnya. Balali ibnihi, dan juga si pembunuh bukan membunuh anaknya. Anaknya laki-laki wa in safar. terus ke bawah membunuh cucu, membunuh buyut. Walali bintihi, dan juga si pembunuh tidak terkena hukum kisas karena membunuh anak umpanya. Wa'in safalat, dan terus ke bawah cucu perempuan, buyut perempuan. Fala yuktalu ahadul abawain, maka salah satu dari kedua orang tua tersebut tidak bisa dibunuh karena membunuh anaknya. Wa in ala bil walad wa in sabal, atau ke atas dan juga ke bawah dari anak. Liqalihi la yuqtalu walidu bi waladi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bapak tidak bisa dibunuh, dikisas karena membunuh anaknya. Hadis dari Ibn Abbas, Ibn Tirmidzi, wa Ibn Majah. Waqala Ibn Abdul Bar, telah berkata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, huwa hadisun masyhurun inda ahli ilmi bil Hijazi wal Iraqi mustafidu indahum, dan inilah hadis yang masyhur di kalangan ahli ilmi, baik itu di Hijaz maupun di Irak, dan mereka mengambil istimbat dari hadis tersebut, intaha, yaitu mengambil hukum dengan hadis tersebut. Wa bihadzal hadis wa nahwihi tukhassu umumatil alwalidati biwujud qisas wa qali jumhur alimi, maka dengan hadis ini dikhususkan dari keumuman-keumuman yang ada dari adanya tuntutan qisas, yaitu sebagaimana perkataan jumhur al-ilmi. Wa yuqtalul waladu bikulli minal abawain, dan seorang anak ini bisa dihukum qisas dengan membunuh dari kedua orang tuanya. Berbeda ya, kalau tadi anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, tidak kena qisas. Tapi kalau anak membunuh orang tua, ini terkena qisas. Sebagaimana keumuman yang umum mikali ta'ala, sebagaimana keumuman firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 178, kutiba alaikum al-qisas fil qatl, telah diwajibkan atas kalian ditegakkan hukum qisas di dalam perkara pembunuhan. Wa innama khassa minhul walid idza qatala waladuhu bid-dalil, dan hanyalah terkhusus itu bagi walid, orang tua, tatkala dia membunuh anaknya dengan dalil, yaitu apa, tidak dikisos. Adapun anak membunuh orang tua, maka terkena kisos. Wa idza tawafarat hadhihi syurutil arba'ah istahaqqa awliyaul qatil al-kisos, dan apabila ini telah terpenuhi empat syarat ini, maka wali si terbunuh berhak menuntut hukum qisas. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam.